Ladies and gentlemen, please welcome DJ Fakim Remix. Action yang sebenarnya ada di Bala Tahalu Remix. Rahmat, yes, I do.